Ada pertanyaan dari orang-orang yang katanya memusuhi dakwah ini. Pembagian tauhid menjadi tiga adalah bid'ah, karena tidak ada pada tiga kurung terbaik umat ini, karena pencetusnya adalah Syekh Ibn Abdul Wahhab yang terlahir bukan pada tiga kurun terbaik umat ini. Bagaimana cara membantah syubhat ini? Barakallahu fikum. Kalau kita ingin menerangkan satu kalimat, kita ingin menerangkan satu jumlah mufidah, maka silakan kalian terangkan dengan apa yang bisa dipaham. Tidak harus jadi tiga. Ibn Al-Qayyim membawakan juga tauhid dibagi dua. Allah apa? Apakah bertentangan yang menyatakan dibagi dua dan dibagi tiga? Bahwasanya tauhid itu dibagi dua. Satu, tauhid fil ma'rifati wal itsbat. Yang kedua, tauhid fil qasad. Tauhid fil qasad. Fil talab wal qasad. Apa itu maksudnya? Hanya pendekatan pemahaman. Maksudnya tauhid itu ada yang sebagiannya kita harus imani saja dan percaya. Itu tauhid ma'rifah wal itsbat. Seperti nama-nama Allah, sifat-sifat Allah dan semuanya. Kita hanya mengimani, mengenali dan menetapkan, meyakini. Satu jenis. Tetapi ada tauhid dari sisi lain. Dalam menunjukkan ibadah dan dalam berdoa, dalam meminta. Fit tauhid yang tauhid fit talabi wal qasad. Yaitu berdoa, beristighosah, salat, sujud dan seterusnya harus kepada Allah, jangan pada yang lain. Itu juga tauhid. Yang ini menerangkan bahwa tauhid itu mengandung ini, mengandung itu. Sama dengan kalimat tadi dibagi tiga, tauhid uluhiyah, rububiyah dan asmaul sifat. Kalau kamu membagi empat juga boleh. Tauhid rububiyah, uluhiyah dan kemudian asma dan kemudian tauhid sifat. Dipisahkan. Kan bisa. Atau dibagi lima. Tauhid uluhiyah, rububiyah, tauhid fil asma, tauhid fil sifat, tauhid fi af'alillah. Gimana? Itu mahbarakallahu fikum bukan perkara yang dikatakan muhdats atau bid'ah. Itu penjelasan. Adapun bukti-bukti, dalil-dalil bahwa mereka, para sahabat, para salafus saleh mengimani tauhid dari semua sisi itu, banyak dalilnya. Sampai bilang tidak ada dalilnya. Mereka mengesakan Allah dalam tauhid uluhiyah, banyak dalilnya. Mereka mengesakan Allah dalam rububiyah, banyak dalilnya. Mereka mengesakan Allah dalam masalah nama-nama Allah, banyak dalilnya. Dalam masalah sifat-sifat Allah, banyak dalilnya. Dalam masalah af'alullah, banyak dalilnya. Siapa bilang tidak ada dalil? Barakallahu fikum. Itu namanya pendekatan pemahaman untuk menjelaskan sesuatu. Tapi semuanya apa yang diimani oleh salaf. Kalau beriman pada uluhiyah saja tanpa rububiyah, silahkan lihat dari salaf, pasti akan bertentangan. Atau kalau rububiyah saja tanpa uluhiyah, lihatlah akan bertentangan dengan salaf. Atau uluhiyah dan rububiyah tapi enggak pedulikan asma dan sifat, juga akan sesat, enggak akan sama dengan apa yang dipegang oleh para salaf. Dan itu terlalu banyak bukti-buktinya. Bahkan setebal ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menulis tafsir tentang tauhid atau penjelasan tentang tauhid. Tentang tadi tauhid yang dibagi tiga tadi. Dirincikan bahkan bukan tiga. Sekian banyak bentuk-bentuk mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pula menghindari sekian banyak bentuk kesyirikan-kesyirikan. Nah, alhamdulillah itu sangat jelas. Bismillah Ustaz, apa jadinya kalau ada pondok salafi korupsi dan korupsi uang SPP atau semisalnya, apa hukumnya? Emang hukumnya kalau di salafi terus boleh gitu, kalau di luar haram? Yang namanya korupsi sama dengan mencuri. Kalau haram tetap haram, dimanapun adanya tetap itu adalah suatu yang dosa, barakallahu fikum. Bahkan itu mengandung pengkhianatan, mengandung pengkhianatan. Kalian baca-baca syubhat dari mana? Yang tadi syubhat sudah lumayan berat. Ini syubhat lagi. Jangan kulakan syubhat, barakallahu fikum. Apakah benar tafsir ayat Allah wa idz qala Ibrahim li abihi azar dengan paman? Berdalilkan firman Allah, am kuntum syuhada'a idz hadara Yaqub al-maut. Kemudian mereka berkata, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail Ishaq. Dan itu menunjukkan bahwa orang tua Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim tidak masuk neraka. Ya akhi, barakallahu fikum, hadis Rasulullah SAW disahihkan oleh para ulama, menyatakan ummi wa ummuka finnar. Bukan ibumu saja, ibuku juga dalam neraka. Kenapa kemudian bahas-bahas lagi dengan syubhat-syubhat yang seperti ini, yang sudah jelas ada tafsirnya di dalam tafsir-tafsir ma'thur seperti tafsir Ibnu Katsir. Benar. Bahwa Ibrahim mengatakan kepada bapaknya dan bapaknya menolak dakwahnya Ibrahim. Barakallahu fikum. Mana yang lebih rajih pada hukum seputar tawaf di kuburan sebatas haram atau syirik? Kalau tawafnya tawaf ibadah, maka jelas itu adalah syirik, barakallahu fikum. Kalau tawafnya bukan tawaf ibadah, ya tergantung apa niatmu. Kalau lari-lari mengelilingi kuburan olahraga, ya enggak ada masalah. Ya. Enam. Mohon nasihatnya bagi kepada kami yang masih sulit untuk lepas dari Android, padahal kami sendiri masih belajar. Kalian jangan memegang Android. Barakallahu fikum. Waktu kalian sangat berharga. Sangat-sangat-sangat berharga. Dan Android bagi kalian akan merusak. Sudah banyak bukti-buktinya. Terlalu banyak bahkan. Mengerikan sekali. Sangat mengerikan sekali. Sampai ada seorang santriwati. Wati, perempuan. Minta putus dari pondoknya. Setelah itu masih megang Android, kemudian hilang. Hilang. Sampai cari polisi. Satu. Diambil orang, dibawa lari. Entah kemana sampai hari ini. Entah sudah ketemu atau belum. Bukan orang lain. Dari kalangan salafiyin. Jangan bilang, enggak mungkin terjadilah pada kita. Sudah terjadi. Yang laki-laki juga sama. Sampai maksa-maksa, kemudian sampai lari dari rumahnya tidur di masjid. Masjid Agung. Pokoknya dia mau pulang harus diberikan HP. Yang dibelikan supaya tidak minggat lagi, ternyata kejadiannya lebih mengerikan lagi. Dia melakukan segala macam kemaksiatan yang ada di dalamnya, dan kemudian dia memiliki teman-teman yang jelek, yang dari sekian penjuru. A'udzubillahi min dzalik. Qul inna a'udzukum. Udahlah. Sibukkan dirimu dengan belajar. Sibukkan dirimu dengan ilmu. Barakallahu fiikum. Kalau terpaksa kamu harus pegang suatu saat nanti, itu pun harus ekstra, ekstra, ekstra hati-hati. Barakallahu fiikum. Mengapa? Karena terlalu dekat kemaksiatannya. Kamu beramal soleh di bawahnya, di atasnya tawaran untuk kemaksiatan. Ya, kamu lagi beramal soleh, lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan akidah, pertanyaan-pertanyaan tauhid. Satu tombol di atas tinggal kamu terbuka. Kemaksiatan di bawah. Sehingga sangat-sangat mengerikan. Barakallahu fiikum. Nas'alullah salamah wal afiyah. Wabillahi taufiq. وصلى الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.